Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Para pendengar RRI rahmat Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita dalam suasana mengkaji ayat-ayat Allah untuk menimbulkan inspirasi perbaikan di atas bumi. Para pendengar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya pertemuan kita terdahulu telah menyinggung bahwasanya Allah senantiasa akan menerima perbuatan tobat kita dan perbuatan kebaikan kita agar senantiasa kita mendapatkan sebuah ganjaran yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita masuk pada ayat 71 surah Al-Furqan juz 19 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ilallahi mataba." Yang artinya, barang siapa bertobat dan mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Para pendengar RRI yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat 71 ini kita mengetahui bahwasanya kalau diistilahkan kalimat di pasar, kalau sudah membeli baju, maka hendaklah kita memakainya. Artinya kalau kita sudah bertobat, maka wujudkanlah bentuk fakta buktinya dengan mengerjakan kebaikan. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini di studio telah hadir para asatiz kita yang akan memberikan berbagai uraian tentang inspiratif ayat 71 ini, yang mana akan memberikan kita juga informasi tentang hal-hal yang dapat kita lakukan dalam kehidupan keseharian. Di sini ada Ustaz Fadli dan Ustaz Zainal, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Syamu. Ayat 71 ini sangat menarik. Di atasnya ada iman, di ayat 70, di bawah sudah tidak ada iman lagi. Langsung tobat dan amal soleh. Iya, iya. Karena apa? Karena tobat itu sendiri include di dalamnya ada keimanan. Maka disebutkan di akhir, fa'innahu yatubu ilallah. Jadi di situ sudah ada semangat keimanan. Tapi benar yang disampaikan oleh Ustaz Syamu, tobat itu wujud konkretnya adalah amal soleh. Apa itu amal soleh sekarang? Amal soleh itu amal perbuatan yang layak. Soleh, mudah solahiyah, masa kadaluarsa. Karena kalau sudah di luar itu sudah tidak soleh, sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi perbuatan yang layak itu sangat banyak dan sangat mudah. Tersenyumlah pada orang yang mencaci kita atas perbuatan salah yang pernah kita lakukan, itu adalah amal soleh. Mulailah dari berpikir positif atas tindakan baik yang kita lakukan, yang mungkin mereka merasa ini adalah kamuflase. Yang dulunya bomsek Indonesia, hari ini telah mengenakan jilbab. Yang dulunya buka-bukaan, sekarang telah menutup dirinya. Digunjing, film-filmnya ditebarluaskan. Berpikir positiflah, anggaplah bahwa itu ujian dari Allah untuk memperkuat kehidupan kita dengan vitamin-vitamin positifnya. Ini adalah amal soleh yang dimulai dari pola pikir. Lakukanlah perbuatan-perbuatan baik. Misalnya apa? Sapa mereka yang dulu pernah menyakiti kita sehingga masalah yang lama kita selesaikan dengan cara senyuman. Begitu juga bagi mereka yang masih berada di tempat yang tidak baik, ajaklah mereka sebagai sumbangsih kita atas kesetiaan kita kepada kawan-kawan kita. Kalau kita memang setia dengan kawan kita, tentu kita ingin agar semua kawan kita bersama kita di surga Jannatul Na'im. Inilah amal-amal soleh yang banyak sekali sehingga Allah menyebutkannya dengan nakiroh, tidak terbatas dengan ma'rifah. Semua perbaikan, semua perbuatan, semua amal yang itu layak, walaupun senyuman, walaupun pikiran, walaupun tindakan, walaupun sumbangsi sekecil apapun, itu adalah bagian dari kembalinya kita kepada Allah karena diniatkan untuk Allah. Aduh Ustaz Fadli. Sahabat inspiratif rahimakumullah, benar yang dikatakan dua narasumber sebelumnya, menarik sekali bahasan tentang taubat ini. Sebelumnya kita katakan taubat itu adalah solusi cerdas, ya, bahwa kita memilih proses pertobatan. Tetapi pahamilah bahwa yang menarik, ya, dalam psikologi dikatakan para ilmuwan, orang-orang yang belum pernah melakukan kemaksiatan, ya, atau tidak tahu kelezatan syahwat yang ingin dilakukannya, maka nih secara psikologi tidak akan mungkin hadir cara berpikirnya atau singkap saja di hatinya untuk melakukan perbuatan tersebut. Orang-orang yang tidak pernah merokok sama sekali, ya, tidak akan pernah berpikir bagaimana mencoba narkoba, karena jalan menuju ke sana saja dia sudah tidak pernah terbayang tentang apa itu rokok, bagaimana dia berpikir narkoba. Tapi proses pertobatan ini tidak menjadi mudah buat orang-orang yang dalam keadaan ingin bertobat. Ada seorang pembunuh yang dikenal di sebuah masyarakat besar, tiba-tiba preman tobat menjadi seorang yang baik, datang ke masjid, jemaah yang lain mikir kadang-kadang, nih sah nggak sholat kami kalau sholat sama dia nih. Nah, sahabat inspiratif, dan semoga ini tidak terjadi di kampung kita, tapi jika ada seorang pemabuk masuk ke masjid, pikirnya mau ngamuk atau mau sholat begitu ya, padahal sedang tobat. Jadi yang menarik yang ketiga adalah Allah saja mengampuni, Allah saja maha kasih, ya, kenapa kita tidak mengampuni dan memberikan ruang maha kasih kita kepada sahabat-sahabat kita yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang masa lalunya semuanya bersih. Ada seorang tua yang saat ini rajin sholatnya dan anaknya tidak sholat, ya. Pertanyaannya, di umur berapa memang bapak rajin sholat, kemudian untuk anaknya sekarang sholat dan tidak pernah mengajarkan sholat. Inilah yang menjadi koreksi kita bersama. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Buat orang-orang yang sudah bertobat, hakul yakin, percayalah bahwa Allah yang akan membuka ruang cahaya demi cahaya kebaikan dalam kehidupan yang akan dijalani ke depan. Dan bergantunglah hanya kepada Allah. Jikalau ada kecaman, sindiran, cibiran dari manusia-manusia lain, bersabarlah, karena memang proses untuk menjadi orang baik itu tidak mudah. Sama seperti orang jahat itu, orang baik untuk menjadi jahat juga tidak mudah. Buat para sahabat inspiratif yang tidak pernah ke tempat maksiat, yang tidak pernah, maaf, mungkin minum-minuman keras, datang ke tempat-tempat kafe-kafe gelap, silakan ustadz-ustadz mungkin dites, berani nggak ke sana begitu. Ya berat juga ke sana. Kenapa sudah datang ke sana, yang sana juga bingung. Apa nih? Mau ceramah, mau ceramah di sini nih, gitu kan. Aduh, panas neraka gitu kan. Dengan air udah neraka gitu, kupingnya sudah panas gitu ya. Jadi kesulitan itu dialami dengan proses yang sama. Bagaimana sulitnya kita datang kepada sebuah kemaksiatan karena kita tidak pernah melakukan, persis bagaimana mereka datang ke masjid karena mereka seumur hidup tidak pernah menginjakkan kakinya di masjid. Dan inilah menjadi sikap-sikap bijaksana dan cerdas kita, karena Allah saja maha pengampun, Allah saja maha pengasih, dan kita sering berdoa dalam sholat kita, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkan kami, bukan tunjukkan saya. Dan ini semoga menjadi doa yang tulus, seikhlas, dan bentuk dari kasih sayang kita terhadap sama. Dan kita senang jikalau ada orang yang bertobat dan kembali ke jalan Allah, sebesar apapun dosanya. Baik, para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari para narasumber kita terdahulu mengungkapkan bahwasanya tobat ataupun cerdas kita bertobat merupakan sesuatu hal yang sangat mendasar sekali. Yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan innallaha yuhibbu minat tawwabin wa yuhibbu minal mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Selanjutnya juga kita pertegas dalam doa kita, Allahumma taqabbal minna, ya Allahumma taqabbal minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin. Ya, jadi jadikanlah kami orang-orang yang bertobat dan mensucikan diri. Baiklah para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang jelas pada dasarnya kalau kita ingin memperluas dalam kesimpulan kita pada yang berbahagia ini dalam berbangsa, marilah sama-sama kita bertobat, paling tidak dalam secara sosial janganlah menyakiti orang lain. Kalau kita sudah menghentikan tidak mencaci orang lain ataupun tidak melukai orang lain, itu sama halnya kita belajar tobat. Jikalau kita sudah menyalahkan diri kita untuk tidak menyalahkan orang lain, maka kita sedang lagi belajar tobat. Kalaupun kita sudah tidak menyalahkan orang lain dan kita sudah mampu mengevaluasi diri kita, maka kita sedang mengamalkan akhlak bertobat. Mungkin demikian saja para pendengar RR yang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah warida wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.